Pagi sayang, buru-buru nih. Tenang, aku siapin yang spesial dan baru buat kamu. Belvita. Belvita? Belvita biskuit, spesial buat sarapan. Cobain deh. Aku pikir pas kamu bilang spesial, kamu mau cuci piringnya. Enak kan? Belvita, dari gandum utuh yang dipilih dengan seksama. Dipanggang ke lahan. Kaya vitamin dan mineral untuk sarapan bernutrisi. Enak banget. Hey. Makasih ya, udah cuci piringnya. Baru Belvita Breakfast Biscuit, awali hari penuh semangat.